الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tadi telah kita sebutkan beberapa bentuk-bentuk adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus juga bisa bermuamalah dengan adab yang terpuji kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan beranggapan bahwa Nabi sudah wafat kita tidak bisa bermuamalah dan beradab dengan beliau. Ya, apalagi kita seorang ahlu sunnah wal jamaah. Kita harus menunjukkan adab, pengagungan, ya, pemuliaan, ketundukan dan kehormatan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa bentuk yang sudah kita sebutkan. Ada beberapa bentuk kita sebutkan? Empat. Sekarang yang kelima. Yang kelima adalah beradab di masjid Nabi. Masjid Nabi tidak sama seperti masjid-masjid yang lainnya. Salat di masjid Nabi keutamaannya 1000 kali lipat salat di masjid-masjid lain. Ini keutamaan masjid Nabi, Masjid Nabawi. Kalau kebetulan kita berangkat ke Tanah Suci mengerjakan haji ataupun umroh, maka hendaklah kita ya memperhatikan adab-adab di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah tarkul lagat wa raf'us shaut. Tidak berteriak-teriak dan mengangkat suara tinggi-tinggi di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Peliharalah, jagalah ketentraman, ketenangan di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat rusuh, jangan buat recok, jangan buat gaduh. Ya, jangan buat kebisingan dan keributan di dalam Masjid Nabawi. Itu adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu beradab di masjid beliau. Ini berlaku bukan hanya ketika beliau masih hidup. Ya, juga berlaku setelah beliau wafat. Sa'id bin Yazid meriwayatkan, dia mengatakan, "Kuntu qa'iman fil masjidi." Suatu ketika aku berada di Masjid Nabi. Berdiri di Masjid Nabi, fa hasabani rajulun. Ya, tiba-tiba ada seorang yang menegurku. Ternyata orang itu aku lihat adalah Umar bin Khattab. Faida Umar bin Khattab. Faqal, "Idhhab fa'tihi bihadaini." Pergi dan coba bawakan dua orang itu. Bawakan kepadaku dua orang itu. Faji'tuhu bihima. Lalu aku bawa dua orang yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab tadi radhiyallahu anhu. Umar berkata kepada keduanya, "Man antuma? Siapa kalian berdua?" Qala, keduanya menjawab, "Min ahli Taif." Kami dari Taif. Kami berasal dari Taif. Ya, kebetulan bukan berasal dari Pekanbaru. Dari Taif. Qal, Umar berkata, "Law kuntuma min ahli al-balad la auja'tuhuma." Kalau kalian berasal dari Madinah, sudah aku pukul kalian berdua. Kenapa? Tarfa'ani aswatakuma fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian berdua telah mengangkat suara tinggi-tinggi di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Jadi Umar memaklumi mereka, memberikan uzur kepada mereka karena mereka orang jauh, tidak mengerti, belum tahu adab di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum kebetulan ya mengunjungi Tanah Suci, pergi ke Madinah, mengunjungi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita beradab di masjid beliau. Jangan pula bertengkar kita di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak ya kita katakan jemaah haji ataupun umroh yang sudah sampai di Masjid Nabawi masih juga sempat bertengkar ya dengan pembimbingnya atau dengan selama rekannya dan seterusnya. Kemudian ikhwanul fiddin yang keenam adalah hifdzu hurmati baladihi al-Madinah an-Nabawiyah. Menjaga kehormatan negeri beliau, yaitu Al-Madinah Al-Munawwarah An-Nabawiyah. Al-Madinah An-Nabawiyah. Karena ini adalah tempat hijrah Nabi. Ya, daru nusratihi. Negeri di mana beliau mendapatkan kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa baladu ansarihi, dan negeri tempat para ansar beliau, penolong kaum yang menolong beliau, yaitu kaum ansar. Wa mahallu iqamati dinihi, negeri tempat ditegakkannya agama yang beliau bawa, yaitu Islam. Ya. Wa madfanihi, dan tempat beliau dimakamkan. Di situlah, di negeri itulah beliau dimakamkan. Wa fiha masjidihi, dan di dalamnya di negeri itu terdapat masjid beliau, khairul masjid ba'dal masjidil haram, masjid yang paling baik setelah masjidil haram. Maka kita harus menjaga kehormatan, ya kita katakan, negeri beliau, Madinah An-Nabawiyah. Wal maqsud min ta'zimil Madinah wa ta'zimu haramaha. Yang dimaksud dengan mengagungkan dan memuliakan kota Madinah adalah dengan mengagungkan keharamannya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Madinah An-Nabawiyah termasuk salah satu tanah haram. Ya, tanah haram. Fa hadza amrun wajibun fi haqqi man sakana biha aw dakhala fiha. Dan ini berlaku, ya, adab menjaga kehormatan dan keharaman, ya, tanah suci Madinah, tanah haram Madinah, ini berlaku dan wajib atas siapa saja yang tinggal di sana seterusnya maupun sementara, dan orang-orang yang masuk ke dalamnya, tinggal di dalamnya. Ma yajibu ala sakiniha min mura'ati haqqil mujawarah wa husnul ta'addub fiha. Di mana para penghuninya wajib, ya, untuk menjaga adab, ya, mujawarah, tinggal di sana. Ya, tidak menampakkan kemaksiatan, ya, dan tidak melakukan dosa terang-terangan, membuat keributan, ya, menumpahkan darah, melakukan kejahatan dan seterusnya. Baik. Kemudian yang ketujuh, ikhwan fillah, adalah tauqiru hadisihi sallallahu alaihi wasallam. Menghormati dan mengagungkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu at-ta'addub inda jima'ihi. Beradab ketika mendengarkan hadis Nabi. Ya, mendengarkan hadis Nabi. Wal waqar inda dirasatihi, dan menjaga, ya, kita katakan waqar. Waqar artinya adalah kesantunan kita, adab dan sopan santun kita ketika kita mempelajarinya. Ya, ada sebagian orang sedang dibacakan kepadanya hadis Nabi, tapi dia sibuk mengobrol. Dia sibuk mengobrol. Atau tidak terjaga dari tidurnya atau ngantuknya. Padahal telah dikatakan oleh si pembicara, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara kepalanya terangguk-angguk. Ya. Bukan karena ingin mendengarkan, tapi karena ngantuk. Nah, ini sungguh tidak beradab, ikhwan fillah. Kalau antum memang tidak bisa menahan kantuk, maka beranjaklah berwudu atau hilangkan rasa kantuk dengan cara apapun, ya, baru masuk ke majelis. Agar jangan sampai, ya, dibacakan kepada antum hadis Nabi, antum dalam keadaan terpejam, tidur, seolah-olah antum tidak mengindahkannya sama sekali. Dan ini sangat tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad kana as-salafus salih wa ulama'uha umuman wal muhaddisina khususan manhajun rasim wa rasid sariyun wa ishamun qawi fi ijlali hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu para salaful ummah, para ulama secara umum dan kaum muhaddisin secara khusus memiliki manhaj yang kokoh, manhaj yang bagus, yang lurus, ya, di dalam mengagungkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan, memuliakan majlisul hadis, memuliakan majlis al-hadis. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dahulu majlis hadis itu sangat ramai, sangat besar, hingga untuk menyampaikan satu hadis seorang muhaddis membutuhkan waktu beberapa menit. Kenapa? Karena saking ramainya majelis, ya, saking besarnya majelis, hingga dibutuhkan beberapa bilal, yaitu mubaligh, untuk menyampaikan perkataan muhaddis. Haddatsana, lalu bilal pertama menyambut haddatsana. Haddatsana itu untuk haddatsana saja mungkin membutuhkan waktu 5 menit. Ya, fulanun, itu masih sanadnya saja dibaca. Belum lagi matannya. Begitulah dahulu majelis hadis. Belum ada ini mikrofon tentunya. Ya. Nah, begitu antusiasnya mereka. Hingga dahulu, orang-orang datang ke majelis hadis itu sudah booking tempat 1 atau 2 hari sebelumnya. Dan dia tidak beranjak dari tempat itu kecuali untuk buang hajat. Demikian mereka sangat antusias untuk menghadiri majelis hadis. Untuk menghadiri majelis hadis. Di mana di dalam majlis itu disampaikan hadis-hadis Nabi. Haddatsana haddatsana fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah pengagungan yang ada di dalam hati mereka terhadap hadis-hadis Rasulullah, terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wajar kalau mereka adalah orang-orang yang terdepan di dalam melaksanakan sunnah Nabi. Tapi sekarang coba lihat bagaimana perhatian dan antusias kaum muslimin untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi. Ya, bahkan sekarang ini coba lihat. Ya, kita sebagian orang lebih suka ya mendengarkan kisah-kisah, ya, cerpen-cerpen, novel-novel yang ya kita katakan tahtan diwara apa ini itu dan sebagainya, daripada apa? Daripada mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat memprihatinkan. Jadi mereka sangat memuliakan dan menghormati majelis hadis. Wa tahaffuz li istibaqil amali bihi, dan berlomba-lomba untuk mengamalkannya. Ya, dan menerapkannya di dalam kehidupan mereka. Ada beberapa bentuk ataupun bukti, ya, bagaimana kondisi, bagaimana kita katakan adab yang ditunjukkan oleh para salaf terhadap hadis-hadis Nabi. Bagaimana keheningan majelis hadis itu. Bagaimana suasana majelis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah mereka menjaga kehormatan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah haddatsa Amr bin Maimun. Amr bin Maimun meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Fakana mimma qala. Abdullah bin Mas'ud adalah salah seorang yang mengatakan, "Wa ma sami'tuhu qat yaqulu qala Rasulullah illa marrah." Aku tidak pernah mendengarnya mengatakan qala Rasulullah kecuali satu kali. Fanazartu ilaihi. Faqad halla izarahu wa intafaqat audajuhu. Aku lihat ya terurai apa namanya kainnya dan membengkak audajnya, yaitu apa namanya pipinya. Warrat aina. Membasah kedua matanya. Artinya apa? Basah kedua matanya ketika menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak kuasa mengatakan qala Rasulullah kecuali beliau mengatakan au nahu dzalik. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au qariban min dzalik. Au shibhu dzalik. Begitu takutnya mereka apa terhadap pendustaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat berhati-hati, sangat mengagungkannya. Ya, hingga mereka ya biasanya mengatakan sudah menyampaikan hadis Nabi, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu wajar kalau kita dapati sebagian sahabat itu sangat sedikit hadis mereka, bukan karena jarang mendengar hadis Nabi, tapi mereka khawatir dan takut menisbatkan hadis itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga sebagian ya kita katakan riwayat-riwayat yang marfu mereka jadikan mauquf. Ya, mereka jadikan mauquf. Sahabat yang paling sering melakukan ini adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab banyak sekali riwayat-riwayat yang marfu, tapi dia sandarkan, dia nisbatkan kepada dirinya. Ya, kenapa? Karena beliau belum bisa memastikan apakah seperti itu yang diucapkan oleh Rasulullah. Ini bentuk kehati-hatian beliau. Adapun Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak menyampaikan hadis Nabi. Beliau tidak pernah lupa atas apa yang disampaikan oleh Nabi kepadanya. Itu berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuknya. Demikian ikhwan fillah, ta'azzani Allah wa jami'an. Wa ja'a an ijdatin min al-a'immah, dan diriwayatkan juga dari sejumlah imam, dari sejumlah ulama, annahum kanu la yuhaddisuna bi hadits Rasulillah illa ala wudu, bahwa mereka tidaklah menyampaikan hadis Nabi kecuali dalam keadaan wudu. Ya, tidaklah mereka menyampaikan hadis-hadis Nabi melainkan mereka berada dalam keadaan wudu suci. Di antaranya adalah Qatadah, Ja'far bin Muhammad, Malik bin Anas, Al-A'mas. Bal qad sara dzalika mustahabban indahum. Bahkan ini menjadi satu perkara yang mustahab. Adab di dalam menyampaikan hadis adalah berwudu sebelumnya. Ya, berwudu sebelumnya. Demikian. Wa karihu khilafahu, dan mereka membenci, memakruhkan ya hal yang bertentangan dengan itu, yaitu menyampaikan hadis Nabi dalam keadaan tidak bersuci, dalam keadaan hadas. Ini adalah bentuk ya penghormatan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Dirar bin Murrah. Dirar bin Murrah mengatakan, "Kanu dulu para ulama, dulu para salaf kita, yakrahuna ayyuhadditsu an Rasulillah wa hum ala ghairi wudu." mereka dulu tidak suka, benci, memakruhkan, menyampaikan hadis-hadis dari Rasulullah sementara mereka tidak dalam keadaan berwudu. Ya, tidak dalam keadaan berwudu. Ya, maka kita yang hadir di majelis hadis, ya majelis, ya kita katakan disampaikan di dalamnya hadis-hadis Nabi, kita mendengarkan hadis-hadis Nabi, kita menyampaikan hadis-hadis Nabi, adalah kita dalam keadaan suci. Ya, karena kesucian lahir itu akan berpengaruh kepada kesucian hati. Nah, demikian. Ishaq mengatakan, "Fara'aitu al-A'mas." Aku melihat al-A'mas. "Idza arada ayyatahaddats aw yuhaddits wa huwa ala ghairi wudu', tayammam." Aku lihat A'mas, kalau ia ingin menyampaikan satu hadis sementara ia dalam keadaan tidak berwudu, maka dia bertayamum. Bertayamum. Baru menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian itu nikmat. Abu Salamah Al-Khuzai mengatakan, "Kana Malik bin Anas idza arada an yakhruj yuhaddits tawaddaa wudu'a lis-shalah." Beliau berwudu seperti wudunya hendak salat. Apabila beliau ingin keluar mengajarkan hadis Nabi, menyampaikan hadis Nabi, maka beliau berwudu seperti wudunya hendak salat. "Wa latisa ahsana thiyabahu." Lalu beliau mengenakan pakaian beliau yang paling baik, yang paling bagus. Itu menjaga penampilannya. Ketika antum datang ke majelis hadis, majelis ilmu, maka adab ini perlu diperhatikan. Kostum juga harus diperhatikan. Jangan datang pakai kaos sablon. Ya. Kan begitu ya. Kemudian di sini ada tulisan-tulisannya. Pilihlah. Lupa rupanya dia pakai baju kampanye. Datang ke majelis hadis dalam kondisi seperti itu, di mana pengagungan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Malik labisa ahsana thiyabihi, memakai pakaian yang terbaik. Wala bisa pulang tua, belum memakai lobe. Ya, pakai lobe. Ini adab. Ya, adab syiar yang dikenal ya di kalangan kaum muslimin sejak dahulu, yaitu memakai penutup kepala. Sebagian ulama bahkan memakruhkan orang yang masuk ke dalam salat tanpa memakai penutup ke kepala. Jadi adab seorang menuntut ilmu yang hadir di majelis hadis, ya perhatikan ini. Ya, adab ini. Ini adalah bukti ikhwanifidhi bahwa kita punya keseriusan. Bukan sambil lalu aja, wah, nah, ninggalah jangan. Dalam kondisi yang hancur lebur, ya. Kondisinya hancur. Datang ke majelis hadis. Ya, wajar kalau di dalam hati kita tidak ada ta'zim, pengagungan kepada majelis itu. Nah, sudah begitu, di majelis ngobrol pula. Mengganggu majelis dan sebagainya. Di mana adab kita kepada, bukan kepada ustaz atau pembicara yang menyampaikan, tapi kepada apa yang disampaikan. Apa? Kepada apa yang disampaikan. Ya. Anggaplah jangan pandang ustaznya, kan begitu ya. Ya. Wah, aku kurang serem ini sama ustaznya. Ya, mungkin ustaznya masih punya hutang sama dia, kan begitu ya. Nah, jangan lihat apa yang menyampaikan. Coba yang ingin kita dengarkan itu apa? Yang ingin kita dengarkan itu hadis-hadis Nabi, ya. Firman Allah dan sabda-sabda Rasulnya. Lalu di mana ta'zim kita terhadap apa yang akan disampaikan nanti? Nah, demikian ya Fadifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, kemudian beliau menyisir rambutnya, yaitu berpenampilan dengan penampilan yang seolah-olah datang ke ya walimatul urus. Seolah-olah beliau pergi walimatul urus, jadi pengantin. Seperti itu Ikhwanifiddin. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Bukan datang ke majelis hadis seperti apa? Buruh. Kan begitu. Seperti buruh mau pergi kerja atau buruh pulang kerja. Baik. Faqila lahu fi dzalika. Lalu ada yang bertanya tentang hal itu. Kenapa begitu ya Imam Malik? Ya. Beliau, Anda selalu seperti itu ketika menghadiri atau datang ke majelis-majelis hadis. Maka beliau mengatakan, faqal, Imam Malik mengatakan, waqiru bihi haditsa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah caranya aku memuliakan, mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi samping ilmu juga akan berkah, lengket ilmu itu. Kalau memang kita berangkat dari apa? Dari ta'zim, rasa suka, cinta, dekat, dan hormat. Tapi kalau dasarnya sudah setengah hati, ya, dasarnya juga sudah setengah hati, ya, semangat kita juga setengah tiang, enggak penuh, ya ilmu juga tidak akan lengket. Ilmu juga tidak akan apa namanya kita katakan akan enggan untuk menghampiri kita. Ya. Ilmu akan enggan menghampiri kita. Nah, demikian ya Fadil. sebagaimana dikatakan al-ilmu harbun li rajulil muta'ali. Ya, ilmu itu adalah musuh bagi seorang laki-laki yang sombong. Kasaili harbun lil makanil ali, sebagaimana banjir tidak akan mencapai ya tempat yang tinggi. Ya, jadi dengan sikap kita seperti itu menunjukkan kesombongan kita terhadap ya majelis hadis, seolah-olah kita tidak perhatian dan tidak punya peduli dengan hadis Nabi, ya dengan ilmu yang akan disampaikan, maka ilmu itu akan menjauh dari kita. Ilmu tidak akan mau kepada orang yang muta'ali, yaitu orang yang tinggi hati. Nah, apa kata Imam Malik? Waqtiru bihi hadisa Rasulillah. Begitulah aku menghormati hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abi Zinad mengatakan, karena Sa'id bin Musayyib wa huwa marid. Sa'id bin Musayyib suatu ketika ia sedang sakit, marid. Wa yaqul, dia berkata, aqiduni, dudukkanlah aku. Fa inni a'zam an uhaddits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaji. Karena aku tidak mau ya menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara aku dalam keadaan berbaring. Coba lihat, Sa'id bin Musayyib sedang sakit. Beliau ingin menyampaikan hadis-hadis Nabi. Nah, ketika ingin menyampaikan hadis Nabi, ia minta supaya didudukkan. Karena beliau tidak mau, segan. Ya, kurang etis, kurang beradab menyampaikan hadis Nabi sambil apa? Sambil tidur telentang atau sambil ya kita katakan berbaring. Maka beliau minta didudukkan. Begitu adab Ibnu Fiddin ya terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menghormati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kisah yang lainnya, wa marra Malik bin Anas ala Abi Hazim wa huwa yuhaddisu fajazahu faqala. Suatu ketika Malik bin Anas melewati Abu Hazim yang sedang menyampaikan hadis. Lalu Imam Malik melewatinya saja. Wa qala inni lam ajid maudian ajlisu fihi. Fakarihtu an akhudha hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana qa'im. Ya, ketika itu Abu Hazim menyampaikan hadis-hadis Nabi. Imam Malik datang, tapi ia tidak melihat tempat celah untuk duduk. Ya, tidak ada tempat untuk duduk. Maka bagaimana? Beliau berlalu dan beliau mengatakan, aku tidak punya tempat untuk duduk dan aku tidak suka. Aku mengambil hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri. Nah, demikian. Begitu ada para salaf, ya salafus saleh kita terhadap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga, wa kana Muhammad bin Sirin ya tahaddats wa yadhhab. Muhammad bin Sirin biasanya kalau berbicara, ya kita katakan berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat kita ya, istilahnya berbual lah ya. Kalau orang Medan bilang kombur, sedang bicara ya. Ya bersama teman-temannya. Wa yadhhab, kadang-kadang juga tertawa-tawa kan begitu ya. Kadang-kadang tersenyum, tertawa dan lain sebagainya. Biasa kita ngobrol dengan teman-teman kita. Namun fa idza ja'al hadis khasha. Tapi di sela-sela pembicaraan kalau menyebutkan hadis Nabi maka beliau khusyuk. Ya, demikian. Nah, ketika sampai kepada penyebutan hadis Nabi, kadang-kadang kita ngobrol ya satu dua hadis kadang-kadang masuk juga kan begitu ya. Nah, ketika menyampaikan hadis, beliau tiba-tiba berubah jadi khusyuk. Ya. Untuk apa ya? Untuk menghormati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak etis kita menyampaikan hadis sambil tertawa-tawa. Apalagi menjadikan majelis hadis majelis tawaria, majelis lawa kan begitu ya. Sementara yang disampaikan hadis-hadis Rasulullah tidak ada khusyuk waqar. Malu kita kalau dikatakan wah antum salafiyun majelisnya seperti acara maulid. Kenapa? Dari awal sampai akhir isinya apa? Ketawa melulu. Di mana majelis kita dengan majelis hadis pada masa salaf kita? Di mana begitulah mereka memperoleh keutamaan, begitulah mereka memperoleh derajat yang tinggi. Ya. Begitulah suasana majelis hadis mereka, Ikhwan Fiddin. Muhammad bin Sirin apabila datang penyebutan hadis Nabi maka beliau akan khusyuk. Itu kita katakan bincang-bincang di luar majelis. Ya, di rumah makan mungkin atau sedang makan kita berbincang-bincang kan begitu ya. Nah, bagaimana pula di majelis hadis? Ya tentunya Ikhwan Fiddin dijauhkan dari hal-hal yang apa namanya? Yang sia-sia, lagu, kan begitu ya? Ya apalagi mengisinya dari awal sampai akhir dengan apa? dengan ketawa, kan begitu. Ya, kadang-kadang sedikit-sedikit untuk apa namanya? Untuk menyegarkan suasana, para ulama juga melakukannya. Salaf juga melakukannya, para imam juga melakukannya. Ya. Istilahnya apa? Jog-jog yang ringan. Ya. Hal-hal yang ringan supaya menyegarkan suasana. Tapi kalau dari awal sampai akhir isinya ketawa, nah ini enggak pantas. Jangan sampai nanti ahli bid'ah mengatakan kamu salafiyun mana? Ya, suasana majelis yang dikatakan seperti majelisnya salafus saleh, burung hinggap di kepala tidak akan terbang. Ya, yakin saya kalau antum ketawa, burung bukan lagi terbang, lari dia, entah kemana. Bukankah demikian? Ya, di mana kehususan kita? Jangan sampai ahli bid'ah akan mengatakan, wah kamu tidak ada bedanya dengan kami. Ya. Majelis kamu juga tidak ada bedanya dengan majelis maulid yang kami lakukan. Ya, sama-sama apa? Sama-sama penuh dengan ya tawa dan canda. Demikian yang terjadi. Jadi ini harus diperhatikan. Wa qala Ahmad bin Sulaiman al-Qattan wa kana Abdurrahman bin Mahdi la yatahaddats fi majlisihi. Abdurrahman bin Mahdi tidak akan menyampaikan hadis, la yuhaddits fi majlisihi. Ya, apabila ya Abdurrahman bin Mahdi ya menyampaikan hadis di dalam majlisnya, la yubra fihi qalamun. Tidak ada suara goresan pena. Tidak ada suara goresan pena. Wala yatabassamu ahadun, tidak ada satu orang pun yang senyum-senyum apalagi ketawa. Fa idza tahaddatsa fa in tuhaddisa buri'a qalamun. Apabila beliau menyampaikan hadis, maka tidak ada satu orang pun yang berbicara. Bahkan suara goresan pena pun tidak ada. Mereka fokus mendengarkan hadis Nabi. Ya, itu adab ketika disampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka benar-benar mengimannya. Diam seluruhnya. Tidak ada goresan pena, apalagi dengkuran orang tidur. Diam seluruhnya. Nah, apabila selesai, barulah mereka mencatatnya. Begitu dulu. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Bagaimana mereka itu menjaga adab di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Ibnu Numair yaghdab wa yasih. Nah, Ibnu Numair akan marah dan bahkan beliau akan berteriak, menegur maksudnya, idza ra'a may yubri qalaman. Apabila beliau melihat ada orang yang menulis ketika beliau menyampaikan hadis. Ya, taghayyara wajhuhu, akan berubah wajah beliau karena marah. Hamad bin Salamah mengatakan kunna 'inda Ayyub nasma'u laghatan. Suatu ketika kami berada di majlis Ayyub As-Sakhtiyani. Lalu kami mendengar ada suara bising. Faqal, ma hadzal laghat? Ya, siapa itu yang membuat bising? Amma balaghahum anna raf'as sawti 'indal hadisi an Rasulillah ka raf'is sawti 'alaihi fi hayatihi. Tidakkah dia tahu? Tidakkah sampai kepada mereka ilmu bahwasanya mengangkat suara ketika disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sama hukumnya seperti mengangkat suara ketika beliau masih hidup. Ya, mengangkat suara di hadapan Nabi ketika beliau masih hidup. Nah, demikian Ayyub As-Sikhtiyani menegur orang-orang yang buat bising, buat ribut, ya buat gaduh di dalam majelis hadis. Ya, kalau yang buat ribut anak-anak itu masih dimaklumi karena mereka ghairu mukallaf dan belum mengerti. Tapi kalau yang buat ribut itu sudah pada jenggotan, kan begitu ya. Nah, ini kan tidak layak. Ingat apa kata Ayyub As-Sikhtiyani tadi, tidakkah sampai kepada mereka ilmunya bahwa mengangkat suara ya ketika disampaikan hadis Nabi itu sama hukumnya seperti mengangkat suara di hadapan Rasulullah ketika beliau masih hidup. Apa hukumnya mengangkat suara? Antah batal amalukum wa antum la tashurun. Batal, hapus amal kamu sementara kamu tidak menyadarinya. Itu hukuman orang yang mengangkat suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah beberapa bentuk adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ikhwanul fillah, ya selesai ya. Perkara kedua yang harus kita lakukan ya bagi bukti kita mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu beradab kepada beliau. Yang ketiga adalah bentuk muamalah seorang mukmin, seorang muslim kepada nabinya adalah tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa-apa yang telah beliau kabarkan. Karena beliau tidak berucap dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. apa yang beliau sampaikan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim mengatakan, "Qara'atul adabi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kamalut taslim lahu." Adalah taslim, penyerahan diri yang total sempurna kepadanya. Wal inqiyadu li amrihi, tunduk dan patuh kepada perintahnya. Wa talaqi khabarahu bil qabul, menerima khabarnya dengan qabul, penerimaan, wa tasdiq dan pembenaran. Duna ayyuhmilahu mu'aradan yuqai bi khialin batilin yusammihi ma'qulan, dan tidak menentangnya atau membawakannya atau mempertentangkannya dengan khial, yaitu dengan khayal atau dengan apa namanya, dengan khialun batil, dengan satu khayalan batil yang disebut, yang mereka sebut sebagai ma'qul, suatu yang ya logis. Nah, jadi jangan menentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan logika kita. Disampaikan kepada kita tentang zubab misalnya, ya tentang lalat yang jatuh ke dalam minuman salah seorang dari kamu. Perintah Nabi apa? Dicelupkan lalat itu, dibuang lalu diminum airnya. Itu silakan minum airnya. Nah, sebagian orang lalu menentang hal ini dan mengatakan ya bahwa ini ada sesuatu yang menjijikkan dan jorok. Ya lalu menentang hadis ini dan menolaknya, tidak mempercayainya. Nah, ini adalah satu bentuk yang kita katakan mu'aradah, mendustakan apa yang beliau kabarkan. Jadi salah satu konsekuensi iman seorang muslim adalah tasdiquhu bima akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meyakini dan membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ikhwanul muslimin, ittiba'uhu wa ta'atuhu wa ihtida'u bihadihi. Mengikuti beliau, menaati beliau, dan mengikuti petunjuk beliau. Al-aqlu fi af'ali Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqwalihi annaha lil ittiba' wa ta'ati. Hukum asal pada perbuatan Nabi, perkataan beliau adalah untuk diikuti dan diteladani. Itu hukum asalnya. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat uswah hasanah. Pada diri Rasulullah, fi Rasulillah, itu berlaku umum. Fi aqwalihi, fi af'alihi, fi taqriratihi. Hukum asal pada perbuatan Nabi, perkataan beliau, dan diam beliau, sukut beliau adalah lil ittiba' wa ta'ati. Untuk diikuti dan diteladani. Ibnu Katsir mengatakan berkaitan dengan ayat tersebut. Ya, ayat tersebut yaitu surat Al-Ahzab ayat 21. Ibnu Katsir mengatakan, hadil ayat. Ayat ini aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah, merupakan satu asal, merupakan satu dasar, asas yang besar, ya, dalil yang utama menunjukkan wajibnya ta'assi, yaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, pada perkataan beliau, perbuatan beliau dan seluruh kondisi beliau. Wa li hadza amara Allah tabaraka wa ta'ala an-nas li ta'assi bin nabi. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk meneladani rasulnya. Untuk meneladani rasulnya. Salah satu bentuk metode tarbiyah, ya, yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik manusia adalah metode ta'assi, yaitu keteladanan. Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kita untuk meneladani rasulnya. Baik. Nah, kemudian yang kelima, ikhwanifidina azani Allah wa ikum jami'an, adalah at-tahakkum atau at-tahakum ila sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berhukum, ya, berhukum kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjadikan hukum beliau di atas hukum-hukum yang lainnya. Nah, kemudian yang keenam adalah ad-dabbu anhu, membela beliau, membela sunnah beliau, ya, membela sunnah beliau, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, membela Nabi ini meliputi beberapa perkara. Yang pertama adalah adzabu an ashabihi, membela sahabat-sahabat beliau. Ya, membela sahabat-sahabat beliau. Ya, kalau kita punya teman, ya, maka tentunya salah satu pembelaan kepada kita adalah membela teman-teman, teman-teman kita. Demikianlah sahabat-sahabat Nabi. Ya, kita harus membela sahabat-sahabat Nabi sebagai bentuk, ya, konsekuensi pembelaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang keberapa? Ketujuh. Adzabu an sunnatihi, membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan senantiasa menjaganya ya dari pemalsuan-pemalsuan. Rasul mengatakan nadzarallahu mar'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu. Semoga Allah mengelokkan seseorang atau wajah seseorang, dia mendengar dari kami sesuatu lalu dia menyampaikannya sebagaimana yang ia dengar. Farubba muballighin aw amin sami'. Boleh jadi seseorang yang disampaikan itu lebih paham daripada yang mendengar atau menyampaikan. Ya, jadi kita harus menjaga hadis-hadis nanti dengan menghafalnya. Ya, kemudian menyampaikannya, melestarikan ilmu hadis. Ya, dan menjaga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyampaikan kecuali yang dipastikan kesahihannya. Dan tidak menyampaikan hadis-hadis dhaif kecuali dengan menjelaskan ya kedhaifannya. Baik. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah nashra sunnatihi, menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi mengatakan falyuballighu syahidu minkumul ghaib. Adalah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Dan Nabi juga mengatakan balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Jadi seorang salaf, ya seorang salafi, seorang ahlu sunnah wal jamaah, ya seorang mukmin harus punya ghirah, semangat untuk menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini merupakan ya kita kata amanah, ya yang harus disampaikan kepada umat manusia. Ya demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itulah beberapa sikap yang harus kita ambil berkaitan dengan muamalah ataupun hablun minan nas yang kita bangun terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap seorang salafi, seorang ahli sunnah wal jamaah terhadap nabinya, ya, nabinya. Kemudian yang kedua ikhwan fillah, sikap ahli sunnah wal jamaah kepada para sahabat. Bagaimana sikap ahli sunnah kepada para sahabat? Yaitu menyintai seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridho terhadap mereka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah ridho terhadap mereka, tidak melibatkan diri dalam perselisihan yang terjadi di antara mereka, tidak mencampuri fitnah yang terjadi di tengah-tengah mereka, dan tidak menyebut-nyebut mereka kecuali dengan sebutan yang baik. Berusaha untuk tetap selalu menyebarkan keutamaan-keutamaan mereka dan tidak menyebarkan, yaitu menyebarluaskan kekurangan-kekurangan serta aib-aib mereka. Kemudian membenci orang-orang yang menghimpun ya, ataupun apa namanya memprovokasi manusia untuk membenci sahabat-sahabat Rasulullah, seperti kaum Syiah Rafidah yang mengajak manusia untuk membenci sahabat-sahabat Nabi. Bahkan mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi kecuali 6 orang saja. Nah, konsekuensi kita di dalam membangun hablum minan nas kepada para sahabat adalah dengan mencintai mereka, tidak mencampuri perselisihan yang ada di antara mereka, kemudian menjaga agar tidak menyebut mereka kecuali dengan sebutan yang baik. Begitulah akidah ahlu sunnah wal jamaah ya kepada para sahabat. Nah, kemudian kepada para penguasa. Bagaimana sikap para ahlu sunnah kepada penguasa? Ahlu sunnah wal jamaah berpendapat atau memandang tidak boleh atau dilarang memberontak para penguasa, ya, selama mereka masih muslim, ya, walaupun mereka orang-orang yang fasik. Wajib menasihati dan mengingatkan mereka, ya, agar menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala tanpa mencabut ketaatan kita dari mereka. Berkeyakinan juga bahwa pemberontakan harus memiliki dua syarat. Menurunkan penguasa harus memiliki dua syarat. Yang pertama, hendaklah dilihat bahwa penguasa itu benar-benar kafir dengan kekafiran yang nyata, didukung bukti-bukti yang nyata dan jelas. Dan yang kedua adalah kaum muslimin memiliki kemampuan untuk menurunkannya tanpa menimbulkan mudarat dan kerusakan yang lebih besar. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka dilarang, haram hukumnya melakukan pemberontakan kepada penguasa. Ikhwan fillah, jazakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi hendaklah kita berlaku tulus kepada a'immatul muslimin. Ya, dinun nasihah salah satunya adalah li a'immatil muslimin, kepada penguasa-penguasa muslim. Demikian ikhwan fillah. Dan tidak dibolehkan juga melakukan provokasi dan agitasi untuk membangkitkan kemarahan masyarakat untuk mengadakan perlawanan kepada para penguasa. Nah, di sana ada satu kelompok khawarij yang namanya Al-Qadiyah. Al-Qadiyah ini adalah kelompok yang tidak ikut langsung, terlibat langsung di dalam pemberontakan bersenjata. Mereka tidak angkat senjata, tapi mereka ya angkat lisan, angkat bicara. Untuk apa? Untuk memprovokasi dan memanas-manasi masyarakat kaum muslimin untuk memberontak kepada penguasanya. Nah, setelah kaum muslimin sudah panas dan terdorong untuk memberontak kepada penguasanya, maka mereka lari, mereka menghindar, mereka lepas tanggung jawab. Nah, kelompok ini disebut Qadiyah. Dan mereka, para ulama menyebutkan, di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani, merupakan sekte khawarij yang paling buruk. Al-Qadiyah ini. Mereka tidak terlibat, tidak mau melibatkan diri, tapi mereka menjadi penyebab manusia memberontak kepada penguasanya. Jadi hendaklah kita harus mendengar dan taat kepada penguasa muslim, meskipun ia berbuat zalim di dalam perkara-perkara yang makruf. Apabila disuruh kepada perkara-perkara mungkar, maka tidak ada ketaatan. La ta'ata illa fi al-ma'ruf. Tidak ada ketaatan kecuali dalam perkara-perkara yang makruf. Jika diperintahkan kepada maksiat, maka la ta'ata wala sam'a wala ta'ah. Tidak ada perintah untuk mendengar dan taat. Nah, demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, manhaj ahlus sunnah, sikap mereka di dalam menjalin hubungan dengan penguasa-penguasa mereka. Ya, itu saja kondisi mungkin yang dapat kita sampaikan berkaitan dengan bagaimana seorang muslim membina hubungannya di dalam hablum minallah dan hablum minannas. Ada satu sebenarnya yang tidak sempat kita sampaikan di sini, yaitu bagaimana hubungan kita dengan sesama kaum muslimin yang lainnya. Tapi ya mungkin tadi yang sudah kita sampaikan sudah mencukupi dan memadai. Ya, dan kemarin juga sudah kita jelaskan ya mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan muamalah. Ya, pentingnya kita menjalin hablun minannas yang baik. Nah, mudah-mudahan ini menjadi kita katakan pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, kita gunakan waktu untuk tanya jawab ya.